Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita sampai pada uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan tentang hadis yang datang dari sahabat Nawas bin Sam'an. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila hendak menyampaikan wahyunya, maka Allah akan berbicara, kemudian didengar oleh seluruh malaikat dan bahkan semua langit akan berguncang karenanya. Selanjutnya di dalam hadis itu dijelaskan bahwa langit berguncang karena khaufan minallahi azza wa jal, karena takut dari Allah azza wa jal. Gambaran ketundukan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa hadha zahirun fi anna as-samawati takhafu Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa langit-langit itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langit-langit itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bima yaj'alu Allah ta'ala fiha min al-ihsas wa ma'rifati man khalaqaha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan atau menetapkan adanya perasaan pada langit-langit tersebut. Wa ma'rifati man khalaqaha, dan langit-langit itu pun dalam keadaan tahu siapa yang telah menciptakannya. Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu, berbicara, langit-langit itu bergetar karena takut kepada Allah. Langit diberi perasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan langit tahu siapa yang telah menciptakannya. Wa qad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqat al-azimah tusabbihuhu. Dan lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa makhluk-makhluk yang agung ini senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa mereka mengenali siapa yang telah menciptakannya. Kama qala ta'ala, seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-44. Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal-ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Bertasbih kepada Allah langit yang tujuh dan demikian juga bumi serta apa yang ada di dalamnya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk ini melainkan bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalian tidak memahami bagaimana cara mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, ghafura, dan maha mengampuni dosa. Ya. Jadi mungkin saja kita mendapati ada sebuah fenomena alam atau apapun itu, ini sebagai bentuk tasbih mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memastikannya, karena memang kita tidak tahu dan tidak memahami bagaimana cara tasbih mereka. Allah hanya mengabarkan kepada kita bahwa semua makhluk ciptaannya, dalam hal ini langit, bumi, dan segala isinya, itu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar sekali ketika Allah berbicara, menyampaikan wahyunya, langit-langit ini menjadi apa? Bergetar. Ya. Bergetar. Nah. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Maryam ayat yang ke-90. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit-langit itu pecah dan bumi terbelah, bahkan gunung runtuh. Ya. Langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Ini menandakan bahwa mereka, ya, yang disebutkan tadi, langit, bumi, gunung, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin saja gunung meletus itu bukti ketakutan mereka kepada ketakutan gunung tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bahkan bisa jadi bentuk tasbihnya. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 74. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya di antara batu-batu itu ada yang meluncur jatuh. Ada batu yang meluncur jatuh. Min khasyiatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka merasakan begitu besarnya zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات وما في معناه. Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau telah menetapkan bahwa makhluk-makhluk ini bertasbih kepada Allah dan takut dari Allah hakikatan secara nyata. Ya. Beliau berdalil dengan ayat-ayat yang disebutkan tadi dan ayat-ayat lainnya yang semakna dengannya. Qala wa fil Bukhari an Ibnu Mas'udin qala kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan kunna, kami dulu. Ya, ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami dulu nasma'u tasbihat ta'am, mendengar tasbihnya makanan. Wa huwa yu'kal, di saat makanan itu dimakan. Ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan kunna na'kulu ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-ta'ama wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am. Dulu kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian kami mendengar tasbihnya makanan itu. Ya. Dalam bentuk apa dan bagaimana cara tasbihnya, kita tidak mengetahuinya. Ya. Tapi yang demikian ini tidak menutup kemungkinan kalau dibukakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti halnya azab kubur. Kita tidak bisa melihat, bahkan mendengar, ya, orang yang sedang diazab di alam kubur. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahuinya. Dibukakan oleh Allah rahasia tentang azab kubur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau tahu, setiap kali melewati kuburan, beliau tahu bahwa penghuninya sedang diazab. Ya. Nah, maka tasbihnya makanan pun, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin saja beliau mendengarnya, mengetahuinya. Wa fi haditsi Abi Dzar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi hasayat fa sumi'a lahunna tasbih. Al hadis. Kemudian dalam hadis Abu Dzar disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil beberapa kerikil, ya, kemudian terdengar suara tasbihnya kerikil tersebut. Wa fi sahih, bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kisah Haninil Jid'i alladhi kana yakhthubu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ittikhadil mimbar. Disebutkan sebuah kisah tentang rintihan batang kurma yang biasa dipakai berdirinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika khutbah sebelum ada mimbar. Sebelum ada mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdiri, ya, di atas pelapah atau batang kurma. Khutbah, menyampaikan khutbah. Ketika sudah ada mimbar, maka beliau meninggalkan batang kurma tadi. Dan batang kurma itu menangis, sedih, merintih. Karena ditinggalkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata punya perasaan. Ya, ternyata punya apa? Perasaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan perasaan kepada batang kurma itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan kepada langit-langit yang bergetar ketika mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Pohon saja, ya, merasakan sedih ketika ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentunya kita sebagai umatnya pun Ya. Sedih. Dan para sahabat pada waktu itu juga semuanya merasa kehilangan karena tidak ada orang sebaik beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan kita juga harus merasa sedih ketika kehilangan seorang ulama, kehilangan seorang alim. Kenapa? Karena jumlah mereka itu hanya sedikit. Sudah sedikit, dikurangi, maka semakin sedikit. Sementara ilmu yang kita punya juga masih sedikit. Ya, mestinya kita sedih. Ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa musibah yang paling besar itu adalah ketika para ulama ahlul ilmi meninggal dunia. Kalau musibah berupa gempa, longsor, gunung meletus, itu tidak seberapa. Meskipun terjadi kerusakan, ya, rumah-rumah rusak, lingkungan rusak, tapi akan kembali seperti semula dalam waktu yang cepat. Kalau seandainya para ulama yang meninggal, ya, maka umat akan semakin rusak. Ya, umat akan rusak. Tidak ada yang membimbing, mengingatkan mereka ketika para ulama sudah tidak ada. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Maka kita harus merasa sedih kehilangan seorang ulama, kehilangan alim. Jauh dari ulama, jauh dari alim. Karena hidup kita akan menjadi sesuatu yang tidak berarti tanpa bimbingan mereka. Ya. Kalau pohon saja merasa sedih, maka tentunya kita juga harus lebih merasa sedih lagi. Karena perasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentu berbeda dengan perasaan yang Allah berikan kepada makhluknya yang lain. Ya. Wa mithlu hadza katsir. Hadis-hadis yang semisal ini banyak sekali, ya, menerangkan tentang gambaran rasa takut yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Qala qawluhu sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Di dalam hadis disebutkan setelah langit-langit itu berguncang karena takut kepada Allah, kemudian dijelaskan sa'iqu, para malaikat apa? Pingsan, ya. Wa kharru lillahi sujjada, mereka tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-su'uq maknanya adalah al-ghashi, artinya tidak sadarkan diri alias pingsan. Wa ma'ahu sujud, yang disertai dengan posisi apa? Sujud. Qala qawluhu fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Kemudian disebutkan bahwa yang paling pertama mengangkat kepalanya di antara para malaikat yang pada saat itu pingsan, tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril alaihi salam. Binasbi awwala. Kalimat fayakunu awwala dengan dinasabkan kata awwalanya sebagai khobar. Yakunu, khobar dari kata yakunu, kana yakunu, muqaddam, yang didahulukan penyebutannya ala ismiha, atas isimnya. Ya, isimnya adalah Jibrilu. Kana yakunu, yakunu fi'il mudhari, fi'il madinya kana. Kana di antara cara kerjanya adalah merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Ya. Dalam kalimat fayakunu awwala, kata awwalanya dinasobkan, berarti ini khobarnya. Khobar yang didahulukan. Jibril adalah isimnya. Taib, wa yajuzul aqsu, boleh juga dibalik, dan ini yang idealnya. Isim duluan baru kemudian khobarnya. Ya. Berarti fayakunu Jibril awal man yarfa ra'sahu. Ya. Fayakunu Jibril awala man yarfa ra'sahu. Atau boleh juga fayakunu awalu man yarfa ra'sahu Jibril. Nah. Wa mana Jibril? Adapun makna Jibril adalah Abdullah. Abdullah hamba Allah. Kama rawa Ibnu Jarir wa ghairuhu an Ali ibn al-Husain qala kana ismu Jibril Abdullah. Ada riwayat dari Ibnu Jarir dan selainnya dari Ali ibn al-Husain bahwa nama Jibril itu Abdullah. Wasmu Mikail Ubaidullah. Nama Mikail adalah Ubaidullah. Wa Israfil Abdurrahman. Wa kullu syai'in raja'a ila il fahuwa mu'abbadun lillahi azza wa jal. Dan segala sesuatu yang kembali kepada il, yang di belakangnya il, Jibril, Mikail, Israfil, fahuwa mu'abbadun lillah. Itu mengandung makna mu'abbad lillah. Hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala wa fihi fadilatu Jibril alaihi salam. Di dalam hadis ini, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ada keterangan tentang keutamaan Jibril alaihi salam atas seluruh para malaikat. Kama qala ta'ala, seperti halnya Allah juga telah menerangkan keutamaan Jibril dalam firman-Nya, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thamma amin. Ya. Sesungguhnya itu benar-benar ya wahyu yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, dan memiliki kedudukan di sisi arsy. Yang dimaksud adalah Jibril ya. Muta'in thamma amin. Jibril ini sosok malaikat yang ditaati oleh seluruh penduduk langit. Thamma amin. Dan bahkan dipercaya. Ketika Jibril yang duluan sadar dari pingsannya, para malaikat yang lain bertanya kepada Jibril. Nah. Kalau malaikat itu ada berapa jumlahnya? Lihat. Malaikat ada berapa ya jumlahnya? Banyak? Sedikit? Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlahnya? Banyak? Berapa? Yang diketahui berapa? Berapa? Sepuluh? Banyak ya. Jumlah para malaikat itu banyak sekali. Ada di antara para malaikat yang diberitahukan kepada kita namanya berikut apa? Tugasnya. Ada juga para malaikat yang tidak diberitahukan namanya kepada kita. Bahkan dalam hadis disebutkan ya, ada sekitar berapa yang sholat di Baitul Ma'mur itu? 70 ribu. Subhanallah. Sholat di Baitul Ma'mur. Ya. Jumlah pastinya kita tidak tahu. Iman kepada para malaikat adalah hal yang wajib. Jumlatan wa tafsilan. Mengimani para malaikat yang diketahui nama dan tugasnya, dan juga mengimani para malaikat yang kita tidak mengetahui namanya. Artinya secara global maupun secara apa? Terperinci. Nah. Kalau malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Dari cahaya. Nah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inna hadzal Qur'an latabligh rasulil karim. Latabligh rasulin karim. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini bahwa di ayat ini ada keterangan kalau Quran ini benar-benar disampaikan oleh utusan Allah yang mulia, yaitu siapa? Jibril alaihi salatu wasallam, sampaikan kepada para nabi, nabi Allah. Qala Abu Salih fil ayah, Jibrilu yadkhulu fi sab'ina hijaban min nurin bighairi idznin. Abu Salih berkata tentang ayat di atas bahwa Jibril masuk ke dalam 70 hijab tirai yang terbuat dari cahaya, bighairi idznin, tanpa izin. Ya, tanpa izin. Makanya di ayat tadi disebutkan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, punya kedudukan di sisi arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Ahmad bi isnadin sahihin Ali bin Mas'udin qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu sittumi'at janah. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Walahu sittu mi'at janah. Dalam keadaan Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap satu sayapnya itu telah memenuhi apa? Ufuk. Yasqut min janahihi minat tahawil wadzur wal yaqut mallah bihi alim. Berjatuhan dari sayapnya itu hiasan, ya, mutiara, permata, nah, mallah bihi alim, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Nah, dan Nabi SAW hanya melihat Jibril dalam wujud asli berapa kali? Dua kali saja, ya. Nah, qala fa idza kana hadza azimu hadhihi al makhluqat fa khaliquha a'zamu wa ajall wa akbar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa jika seperti ini keadaan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, langit ini termasuk makhluk Allah yang besar, ya, bumi, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, diciptakan oleh Allah berapa hari? Fi sittati ayyamin, 6 hari. Ya, ini menggambarkan bahwa langit, bumi adalah makhluk Allah yang besar. Demikian juga para malaikat. Ya, jika makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar itu seperti ini, fakhalikuha, maka tentu yang menciptakannya a'zamu, lebih besar lagi, wa ajal, lebih agung, wa akbar, ya, lebih agung, lebih besar. Nah, fakaifa yusawwi bihi ghairahu fil ibadat, maka bagaimana mungkin bisa disamakan dengan yang lainnya dalam hal beribadah. Ya, bagaimana diserikatkan dengan yang lain dalam ibadah. Misalnya dalam doa, wa khaufan, rasa takut, wa roja, harapan, wa tawakkal, tawakkal, wa ghairu dzalika minal ibadat allati la yastahiqquha ghairu. Dan selain itu dari ibadah-ibadah yang tidak berhak, ya, menyandangnya atau ditujukan kepada selainnya. Nah, terbalik, akal orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, menjadikan makhluk sebagai yang diibadahinya, ini akalnya terbalik, ya. Berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, ya. Adalah makhluk. Kalau dalam usul salasa disebutkan, fakullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Adalah alam, makhluk. Ya. Kalau ada seseorang beribadah kepada selain Allah, berarti bisa dipastikan beribadah kepada siapa? Khalik atau makhluk? Makhluk. Ya. Betapapun, bagaimanapun besarnya makhluk itu, tetap tidak bisa menandingi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah. Ciptaannya saja besar, maka ini menunjukkan bahwa yang menciptakannya lebih besar lagi. Ya. Ketika kita takjub dengan ciptaan Allah, langit, bumi, lautan, daratan, ya, maka ini menunjukkan kesempurnaan yang menciptakannya. Ya. Sungguh sangat jelek ya pemikiran kaum musyrikin ketika menghambakan diri kepada batu-batu, kepada pepohonan, ya, atau ke kuburan. Nah, makanya perbuatan-perbuatan yang seperti ini disebut zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Makhluk itu tidak berhak diibadahi. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada makhluk. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Fangdur ila halil malaika wa syiddati khaufihi min Allah taala. Coba perhatikan bagaimana keadaan para malaikat, saking takutnya kepada Allah taala. Ya. Ketika Allah berfirman, ya, menyampaikan wahyunya, apa yang terjadi? Mereka semua pingsan, tersungkur, sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat ini makhluk yang paling besar. Ya, makhluk yang paling besar. Waqad qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bal ibadum mukramun. Mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ya. Setiap ada perintah Allah itu yang mereka dahulukan adalah melaksanakannya. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Ya. Ada rasa takut dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Barang siapa di antara mereka yang mengatakan bahwa sungguhnya aku adalah ilah selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka kami akan balas dengan jahannam kadzalika najzil zalimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Nah, jadi makhluk Allah yang paling besar saja takut kepada Allah. Makhluk Allah yang subhanahu wa ta'ala yang paling besar saja menghambakan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka untuk apa kita beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.